Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla 'alal in'am bi ni'matil imani wal islam musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarofa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Fatih lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Sadaqallahul adim. Jamaah sekalian, memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menggerakkan hati kita, lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita di jalan yang menuju ridho dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis yang diburu oleh para malaikat sayyaroh, dan para malaikat mengerumuni masjid ini, majlis ini, seraya mendengarkan apa permohonan hamba-hamba yang duduk di majlis ini. Mudah-mudahan semua harapan kita yang baik di sisi Allah, Allah perkenankan, Allah kabulkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, dalam pengajian Arba'in, tidak akan lepas kajian dari penggabungan antara tiga rukun agama, yang di dalamnya ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, dan juga ilmu tasawuf. Tiga-tiganya adalah dihitung oleh para ulama disebut arkanuddin, rukun agama. Sehingga kalau satu rukun saja tidak dipelajari dan diamalkan, maka agamanya tidak akan tegak, tidak menjadi dinul qayyim. Al-Quran menyebutkan agama kita dinul qayyim, agama yang kokoh. Sebelum kita jauh membahas kajian kita, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kasih sayang Allah dan keadilan Allah, di mana umat Nabi ini tidak akan dibiarkan tanpa pembimbing. Bahkan Nabi bersabda, ulama'u ummati ka'anbiya'i bani Israel. Dulu bani Israel dihadirkan para nabi, satu meninggal ada nabi dan rasul berikutnya. Demikian pula umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan dibiarkan di tengah-tengah mereka seorang pembimbing. Nabi menyebutnya tadi ulama ummati, ulama umatku, dengan bentuk jamak. Akan silih berganti ulama akan hadir di tengah-tengah umatnya untuk membimbing umat akhir zaman ini. Sebab salah satu fungsi dari ulama adalah mentajdid, untuk memperbaharui urusan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Innallaha ba'atha li hadhihi al-ummah ala kulli ra'si mi'ati sannah man yujaddidu amra diniha." Jadi ada ulama yang terus memperbaharui tentang urusan agama bagi umat akhir zaman, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh saja, dalam ilmu tasawuf dan praktek ilmu tasawuf, guru kita dulu Syekh Akbar Abdul Fattah berguru kepada mursyid yang bernama Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi. 4 tahun mukim di Makkah, tepatnya di Jabal Abi Qubais. Sayang sekarang Jabal Abi Qubais, gunung itu gunung yang penuh sejarah. Jabal Abi Qubais punya sejarah. Dulu para pembesar Makkah menantang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Eh Muhammad, kalau engkau seorang nabi, seorang rasul, perlihatkan kepada kami mukjizat. Turunkan bulan ke bumi." Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau sekarang itu challenge, ditantang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada salat 2 rakaat, berdoa, gemetar, bercucuran keringatnya, meminta kepada Allah. Kemudian dikumpulkan orang-orang Makkah. Maka Nabi SAW berdoa di hadapan mereka supaya bulan yang ada di atas langit itu diturunkan. Maka ketika diturunkan, si bulan itu singgah terlebih dahulu di atas Jabal Abi Qubais. Jadi Jabal Abu Qubais itu pegunungan yang terdekat dengan Masjidil Haram. Tempat itu menjadi tempat yang bersejarah. Dan pada akhirnya, di antara mereka ada yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan di antara mereka juga kafirin dan musyrikin tetap dengan kekafirannya. Bayangkan bulan diturunkan, belah, bahkan dalam kisah yang lain, yang masuk ke tangan kanan, yang masuk ke tangan kiri, kemudian menyatu kembali, naik lagi ke langit. Orang bingung, kok bulan gede bisa masuk? Namanya juga mukjizat. Masih mikir, kok bulan bisa belah 2, lalu bisa masuk ke tangan Nabi yang kanan, sebelah lagi masuk ke tangan Nabi yang kiri. Namanya juga mukjizat. Khawarikul adat. Membedah adat kebiasaan sebagai sunnatullah, ketetapan Allah. Nah, Syekh Akbar Abdul Fattah berguru kurang lebih 4 tahun, diajarkan berbagai ilmu agama termasuk suluk di dalam tarekat. Beliau diajarkan wirid, ini yang menjadi wirid di zamannya Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi. Bapak Ibu, tebal apa tipis ini kitab ini? Ini kumpulan Al-Awrad, Al-Mahabid, Al-Mahamid, Al-Ahzab, Al-Khamsah, Summa As-Salawat Al-Arba'ah Asyarah. Ini kumpulan-kumpulan wirid, hijibnya dan solawatnya Syekh Ahmad Ibn Idris, muassis Thariqah Idrisiyah. Kalau dibaca dari Maghrib, kira-kira selesainya kapan ini? Ini yang dipelajari dan diamalkan oleh Syekh Akbar Abdul Fattah di Jabal Abi Qubais 4 tahun, dibimbing langsung oleh Syekh Ahmad Syarif Sanusi. Syekh Ahmad Saib Sanusi berguru kepada Syekh Muhammad Al-Mahdi. Syekh Muhammad Al-Mahdi berguru kepada Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi. Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi berguru kepada Syekh Ahmad Ibni Idris, pemilik wirid ini. Setelah 4 tahun selesai, beliau tidak mencita-citakan menjadi mursyid. Cita-citanya satu, ingin suluk dalam tarekat, ingin menjadi murid yang shodiq, tahta tarbiyatil mursyid, di bawah bimbingan mursyid. Ingin putuh hatinya, ingin terbuka hatinya, ingin melaksanakan ibadah haqqatu qati, takwa yang sesungguhnya. Tapi apa kisah pada akhirnya? Justru Syekh Ahmad Syarif Sanusi, atas ilham yang diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjuk kepada Syekh Akbar Abdul Fattah untuk menggantikan dirinya. Di bawah tahun 32 Tarekat Idrisiyah ini ke Indonesia. Syekh Akbar Abdul Fattah sebagai mursyid yang kamil tidak mengekor apa adanya yang diajarkan oleh guru sebelumnya. Tetapi tajdidnya, memperbaharui agama, termasuk masalah ilmu tasawuf, dan di dalamnya ada yang berkaitan tentang wirid dan praktek wirid. Maka Syekh Akbar Abdul Fattah melihat kondisi di Indonesia, zaman berubah, yang tadinya wiridnya segini, Pikulam Hatin dibaca 3.000 sehari semalam, maka Syekh Akbar Abdul Fattah menyusun wirid disesuaikan dengan zamannya, karena beliau seorang mursyid punya tugas untuk mentajdid, memperbaharui agama, urusan agama, termasuk di bidang wirid. Maka menjadi seperti ini. Sekarang pilih Bapak Ibu sekalian, mau wirid yang tebal yang ini, mau yang ini. Ini kayak di pasar aja ini. Pilih clear. Mau yang warna hijau, namanya Majmu'ah Syarifah. Atau wirid yang sudah disederhanakan, tapi isinya tidak berkurang, fadilahnya tidak berkurang, disesuaikan dengan zaman kekinian, namanya Hadiqotul Riyahin. Kira-kira mau yang mana ini? Mau yang tebal, mau yang tipis? Tuh, kan? Sekarang dibalik, kalau bawa uang, mau yang tebal, mau yang tipis? Apalagi pengembang properti ini tahu kalau yang tebal-tebal ini. Artinya bahwa seorang mursyid, seorang ulama yang mendapatkan tugas iznu tarbiyah, menjadi ulama yang ditugaskan oleh mursyid sebelumnya, yang bersumber dari ilham yang diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna ma'zunan fit tarbiyah wal irsyad min syekhihi. Dalam kitab Mawsu'ah Yusufiyah fi bayani adillatis sufiyah, Syekh Khattar Muhammad menyebutkan syarat mursyid yang keempat, ulama yang keempat, ayyakuna ma'zunan, dapat tugas, bukan keinginan sendiri. Ini kadang-kadang belajar belum selesai, udah pengin buru-buru buka pesantren. Maka disesuaikan dengan zaman. Tetapi isi dan maknanya tidak berkurang. Wirid sebagai sarana suluk, supaya hati kita putuh, terbuka, menerima cahaya Allah. Bahagia jamaah sekalian kalau hati sudah menerima cahaya Allah. Cuma menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, cahaya datang ke dalam hati itu tergantung hatinya. Ada yang sebatas usulun ilal qalbi, datang ke dalam hati di majelis zikir, khusyuk, Tapi pulang zikir, cahayanya mantul lagi. Gak ada perubahan. Kira-kira siapa ya yang begitu ya? Pulang dari masjid, gibah lagi. Ibu-ibu pulang dari zikir sudah khusyuk, manyun lagi. Kayak be mau ketubruk. Bapak-bapak salah sedikit istrinya ngambek lagi. Kemana tadi ya dari zikir itu? Oh ternyata menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, cahayanya sebatas usulun ilal qalbi, datang ke dalam hati, balik lagi. Ada cahaya yang kedua, duhulun fil qalbi, masuk ke dalam hati yang paling dalam. Setelah zikir masih menyinari hatinya, masuk ke dalam bidang bisnis, jujur, amanah. Di pasar tidak uprak-oprek, timbangan, tidak curang. Diingatkan oleh Al-Quran, fawailul lil mutaffifina alladzina idaktalu alan nasi yastaupun wa idakaluhum awwazanuhum yukhsirun. Kalau lagi beli, pingin timbangannya ditambah. Kalau lagi beli, giliran ngejual, dikurangi di otak atik. While celaka di dunia dan akhirat. Di dunia akhirnya ketahuan orang, ditinggalin sama pelanggan. Di akhirat celaka lebih berat kalau tidak bertobat kepada Allah. Yuk pertebal iman kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu. Nah jamaah sekalian, bagaimana supaya cahaya Allah itu betah di dalam hati, terus menggerakkan. Dalam Sirul Asrar wa Madharul Anwar, Syekh Abdul Qadir Jaini menyebutkan, kalau cahaya itu, kalimah itu menjadi cahaya, maka hati kita menjadi ahya, menjadi hidup. Pikiran kita jadi cerah tuh kalau banyak zikir. Enggak sumpek. Ya, kalau udah sumpek, gelisah, gundah gulana, giliran zikirnya Allah, aduh, Allah, aduh. Ada yang gitu enggak wiridannya? Stres jadinya. Usianya 26 tetapi wajahnya 62. Kenapa cahaya Allah gak ada dalam hati? Yang ada adalah al-akwan, gambaran-gambaran duniawi. Hatinya dikuasai oleh kesenangan duniawi. Ilmu tasawuf menyebutkan hubbud dunia, cinta kepada dunia. Di dalamnya kalau dipecah lagi dari hubbud dunia, ada hubbur ri'asah, cinta kepada kekuasaan. Berebut kekuasaan. Hubbul jah dipecah lagi, cinta kepada pengagungan dan penghormatan manusia. Asik kalau dihormati, diagung-agung oleh manusia. Hati yang disinari oleh cahaya Allah itu in fasaha wan syaroh. Ini sabda Nabi. Idza dakhalan nur, dakhalan nur fil qalbi. Jadi Syekh Ibnu Athaillah mengambil hadis ini, idza dakhala nur fil qalbi, di mana masuk cahaya Allah ke dalam hati, tidak mantul lagi. In fasaha wan syaroh. Maka dadanya itu, hatinya itu akan lapang dada. Berbesar hati. Contoh jamaah sekalian, sekarang ini kan kalau sudah terjadi perbedaan pendapat, khilafiyah, baik akidah, fikih, tasawuf, wah, saling memonis, menjudge. Itu salah satu dari karena hatinya gak disinari oleh cahaya Allah. Sebab ada kisah ini, mau dengar kisahnya gak? Dulu ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifah, pengganti Nabi yang pertama, maka Sayyidina Umar bin Khattab orang yang jenius, yang cerdas, penuh tanggung jawab dalam agama. Sampai ijtihad-ijtihad beliau dikumpulkan oleh seorang penulis menjadi satu kitab namanya Mausu'ah Fiqhiyah Umar ibn Khattab, kumpulan ensiklopedi fikihnya Umar bin Khattab. Tebal. Beliau mengajukan kepada khalifah, karena ketika itu peperangan terus tidak berhenti, banyak yang orang hafal Quran, para sahabat meninggal. Mengajukan bagaimana Quran itu kita bukukan. Asalnya Quran itu ada yang di pelepah korma, ada yang di kulit, ada yang di kulit onta. Belum dibukukan seperti Quran ini. Kekhawatiran Umar bin Khattab nanti Quran hilang. Nanti generasi berikutnya tidak akan mendapatkan Al-Quran yang utuh. Itu Sayyidina Abu Bakar diperintahkan atau mendapatkan ide dari Umar bin Khattab, dia gemetar, takut. Saking takutnya, wahai Umar, daripada engkau perintahkan aku mengumpulkan Quran, menyusun Quran, membukukan Quran yang tidak dicontohkan oleh Nabi atau disebut bid'ah, lebih baik aku diperintahkan memindahkan gunung saja. Waroknya, apiknya Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena belum dicontohkan oleh Nabi dan tidak ada wasiat dari Nabi supaya setelah wafat beliau Quran harus dibukukan. Abu Bakar memandang itu perbuatan bid'ah, di mana bid'ah itu neraka ujungnya. Lebih baik aku perintahkan pindahkan gunung saja dah, daripada diperintahkan mengumpulkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari debat itu. Tapi debatnya enggak pakai otot. Kan ada sekarang berebut. Ya kunut enggak kunut, tahlil enggak tahlil. Dalilnya enggak keluar. Yang ada suara aja yang keras. Akhirnya pindah masjid. Yang keluar adalah argumen dalil. Pengakuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah beberapa hari al-hiwar, percakapan, perdebatan yang baik di antara kedua sahabat unggul ini, sampai Abu Bakar Siddiq sebagai seorang khalifah, hatinya dibuahkan oleh Allah. Hatta ayyasrahallahu sodri, sampai Allah akhirnya menjembarkan, melebarkan dadaku untuk menerima pendapat itu. Kenapa hati Abu Bakar terbuka hatinya? Cahaya Allah yang membimbing. In fasaha wan syarah. Cahaya Allah masuk ke dalam hati, in fasaha wan syarah. Berlapang dada, berjiwa besar, mau menerima masukan dari orang lain kalau itu benar. Ini penting zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian, perbedaan-perbedaan di antara umat Islam, baik politik, pilihan, apalagi sudah pilpres. Ada yang suami istri cerai gara-gara beda pilihan nomor 1 dan nomor 2. Ada gak Bapak Ibu sekalian? Ternyata hati yang selalu mendapatkan cahaya Allah, hatinya akan lapang dada. Akan berjiwa besar. Akan dewasa. Ketika ada perbedaan, dia akan bisa mengelola perbedaan dengan baik. Contoh seperti tadi, siapa perbedaan? Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Hatta ayyasrahallahu sodri. Sampai Allah membukakan dadanya untuk menerima kebenaran apa yang diajukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jamaah sekalian, kalau berlapang dada, berjiwa besar menghadapi masalah kisruh apapun, problematika serumit apapun, kalau dada kita, hati kita disinari oleh cahaya Allah, pikiran kita menjadi terang benderang, tenang menghadapinya, jiwanya mutmainnah, baik sangka yang dikedepankan, akhirnya Allah berikan solusi. Mudah-mudahan Allah turunkan solusi bagi umat ini. Umat Islam di Indonesia harus menjadi khairi ummah, pencontohan umat Islam, percontohan kelompok umat di seluruh penjuru bumi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan hati kita patut dan layak tempat bersinarnya cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sinar matahari di pagi hari ini. Terang gak dunia? Aduh, terang. Kenapa? Tuh, cahaya matahari. Begitu hati, pikiran membuat terang benderang. Kalau cahaya Allah terus masuk ke dalam hati kita. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, gak bakalan insya Allah awet muda. Tapi kalau diisi dalam hatinya gelisah urusan dunia, ingin mengejar dunia, ambisi kekuasaan, maka insya Allah awet tua. Tua belum waktunya. Makanya Bapak Ibu sekalian pengen awet muda, awet tua ini. Suka malu-malu kalau ditanya. Pingin awet muda, awet tua. Satu, banyak zikir, hatinya nyambung kepada Allah. Kedua, istiqomah tahajud. Tadi malam tahajud enggak? Atau tak hajud? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang berguru kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah diakui berguru kepada Sayyidina Ali. Ditanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ma balul mutahajjidina ahsanuhum wujuhan. Wahai Imam, kenapa orang-orang yang tahajud itu, menggunakan isim fa'il mutahajjidin, artinya istiqomah tahajudnya, bukan sehari tahajud, semalam tahajud, dua minggu gak tahajud, itu bukan mutahajjidin. Sebab mutahajjidin menggunakan isim fa'il. Mutahajjidin, orang yang istiqomah, profesi, profesional melaksanakan tahajudnya. Kenapa wajahnya itu, kalau fisiknya biasa-biasa? Atau mungkin kulitnya hitam legam seperti orang mana? Yo, orang Habsi. Kayak Bilal bin Rabah kalau sahabat Nabi. Tapi wajahnya tuh ahsanuhum wujuhan, ahsan, lebih baik, bersinar. Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, sebab mereka selalu berdua-duaan dengan Allah di sepertiga malam yang akhir, sehingga Allah memberikan pakaian cahayanya kepada hamba-hamba itu. Jadi orang yang tahajud diliputi oleh cahaya Allah, sehingga di siang harinya tidak akan ditimpa oleh penyakit gundah gelinda, gundah gulana, gelisah, dibuang dari hatinya karena cahaya Allah. Mudah-mudahan istiqomah semua. Amin. Santri istiqomah tahajudnya. Amin. Santri saking, ada santri yang sigor, yang kecil, saking istiqomah tahajud, sujudnya lama. Orang sudah ke atas. Subhanallah. Gak tahu santri putra, santri putri ini. Terus saja, saking khusyuknya itu. Imam sudah rakaat yang kedua. Mudah-mudahan tobat. Ternyata tidur. Orang udah husnudon gak dibangunin. Ternyata tidur. La haula wala quwwata. Tahu santri yang mana tuh ya? Sampai di mana barusan? Keutamaan tahajud. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, jadi ulama atau mursyid akan mentajid, tidak mengekor, sebab zaman itu berubah. Ada roda zaman. Kalau sekarang baca wirid beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu. Di mana hari ini kondisi persaingan yang ketat, ekonomi, sosial, budaya. Kalau kita hanya konsen dalam wirid saja, maka akan menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka oleh sebab itu, disederhanakan. Mursyid mentajdid, ulama mentajdid, memperbaharui supaya pas dengan situasi dan kondisi yang ada. Piku ilam hatinnya 300, solawatnya 100, gak beribu-ribu. Selebihnya zikir sir. Setiap kedipan napas, setiap tarikan napas kita ingat kepada Allah. Jadi riadohnya, latihan wiridnya, berjamaahnya disederhanakan. Yang terpenting efeknya, buahnya, setelah kita wirid itu cahaya Allah masih terus menerangi, zikir sirnya masih terus, sehingga seluruh gerakan kita digerakkan oleh Allah. Matanya digerakkan oleh Allah, telinganya digerakkan oleh Allah, kaki dan tangannya digerakkan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, kuntu sam'ahu, kuntu basarahu, aku menjadi matanya, menjadi telinganya, tangan dan kakinya, firman Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Jadi jamaah sekalian, setiap langkah itu dihitung ibadah oleh Allah. Ibu-ibu nyuci piringnya, gak sampai terdengar kuncrong, kuncreng, kuncrong, kuncreng. Bahkan ada yang pecah lagi, terbang lagi piringnya. Kenapa? Lagi dongkol, nyuci piring, atuh, ya. Kayak kapal pecah aja. Nyuci piringnya, subhanallah, Allah. Piringnya bersih, hatinya tambah bersih. Kok gak amin ya ibu-ibu? Lagi nyuci. Sekarang gak pakai tangan. Pijit. Pakai namanya apa? Mesin cuci. Banyak dibantu, alhamdulillah. Banyak bersyukur kepada yang kita lakukan sehari-hari. Jadi nilai ibadah, bahkan tidurnya pun sabda Nabi, sebelum tidur baca wirid dulu. Tidurnya 5 jam dihitung sedang zikir kepada Allah. Olahraganya niatnya ingin sehat lahir batin. Sehatnya dipakai tahajud, tahajudnya kuat. Lari-larinya 1 jam olahraga dihitung ibadah oleh Allah. Begitu Allah memberikan penilaian, penghargaan kepada hamba-hambanya, diawali dengan hati yang selalu tersambung kepada Allah. Tapi kalau hatinya gak tersambung dengan Allah, ngedoa hatinya gak khusyuk, gak ikhlas, setelah berdoa udah seminggu gak dikabul-kabulkan, aduh, hanyakal, putus asa. Kenapa? Hatinya gak tersambung kepada Allah. Ruku, sujud tidak ada makna, tidak efektif, karena hatinya tidak tersambung kepada Allah. Maka pelajaran tasawuf ini menjadi penting, sebab tasawuflah maudunya af'alul qulub, pekerjaan hati kita. Hati kita terus bekerja, bisa arah kepada kebaikan, bisa arah kepada keburukan. Imam Ghazali dalam Kitabul Arba'innya menyebutkan, hati bekerja dalam kebaikan namanya to'at batin. Hati bisa bersyukur, hati bisa sabar ketika dapat musibah. Hati tawakal kepada Allah, hati ridho kepada Allah. Apa yang Allah beri dari pembagian kehidupan dunia ini, ridho. Hari ini dapat 100.000, ridho. Hari ini gagal, ridho. Namanya pekerjaan hati, to'at batin. Sebaliknya, kalau hati kita berbuat kejahatan, Imam Ghazali menyebutnya maksiatul batin. Pemarah, godob, itu maksiat batin. Cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan, itu maksiat batin. Nah, itulah pergerakan hati kita yang harus selalu kita waspadai. Mudah-mudahan majlis ilmu dan zikir Arba'in ini menggerakkan hati kita, hati yang selalu zikir kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kadang orang pengin nyari kebahagiaan, menghabiskan energi, waktu, budget yang besar, betul enggak? Padahal kebahagiaan yang hakiki adalah terletak dari hati kita. hati yang selalu zikir kepada Allah, tumbuh tawakalnya kepada Allah, akan tenang hatinya. Tenang hati itulah yang membuat kita bahagia. Coba hati yang resah, maka kita akan tidak nyaman. Ini sering dicontohkan Bapak Ibu sekalian. Duduk di kursi ini nyaman gak? Walaupun belum pernah coba, dikira-kira wah nyaman itu. Ya, lihat mereknya, wah bagus ini. Ya. Duduk di kursi ini kokoh, kuat, maka kita bisa nyaman duduk di kursi, bahkan bisa tidur. Tapi kita coba-coba cari kursi yang reot. Rekat, reket, reket, rekat. Sok duduk di situ. Walaupun ngantuk, bisa tidur gak? Cemas gak? Was-was gak? Kenapa? Gak percaya terhadap kursi itu yang kita duduki. Hati, kalau bersandarnya kepada yang kuat, yang gagah, yang perkasa, dia adalah Allah, tenang. Nabi Ibrahim, Bapak Ibu sekalian, itu di hadapannya api yang menggunung, yang menyala-nyala. Nabi Ibrahim sudah diikat, detik-detik eksekusi, mau dilemparkan kemana? Lemparkan kemana? Ke api. Datang malaikat Jibril, hei Ibrahim, ini adalah detik-detik eksekusi yang kau akan dilemparkan ke api yang menyala-nyala. Mau gak pertolonganku? Waktu itu padahal nguji. Tawakalnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Taslimnya, pasrah dirinya Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim menggelengkan kepalanya. Yang butuh adalah Allah. Maka ketika taslimnya, pasrahnya diri yang total kepada Allah, dilemparkan ke api yang menyala-nyala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah. Allah perintahkan kepada api, wakuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah api dingin dan selamatkan Ibrahim. Kalau kita mau dieksekusi, dilemparkan ke api, kira-kira gak deg-deg gak? Aduh, istri mana, anak mana, gitu, akan berpisah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah tunjukkan bagaimana pasrahnya, tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun di hadapannya adalah api yang menyala-nyala. Itulah indahnya jiwa, hati yang disinari oleh cahaya Allah, hati yang selalu zikir kepada Allah. Ini mah kadang-kadang baru berita suaminya akan di PHK, baru berita. Waduh, ya, yang tadinya abang sayang juga abang tendang, baru berita. Yang tadinya abang sayang, baru berita, belum pasti. Sudah terjadi perubahan sikap. Akhirnya abang tendang. Kira-kira istri soleha, istri toleha yang begitu. Kalau ada uangnya baru senyum. Dasar tuh. Kalau di sini mah gak ada wanita yang suka ngaji mah. Sebaliknya kalau tawakal kita, pasrahnya hati kita, cenderungnya hati kita, bersandarnya hati kita kepada makhluk, kepada harta, kepada jabatan yang singkat. Jadi anggota DPR cuma 5 tahun, jadi presiden cuma 5 tahun. Bersandar kepada itu semua, hati kita gelisah adanya. Baru dilantik jadi anggota DPR, aduh, nanti 5 tahun ke depan kepilih lagi apa enggak? Baru aja dilantik, udah gelisah, gelisah. Tambah merasakan fasilitas yang banyak, tambah takut hilang jabatannya. Kenapa? Hatinya, tawakalnya, berserahnya, bersandarnya kepada makhluk yang makhluk itu sifatnya adalah kurang dan akan musnah. Ibarat tadi orang yang duduk di atas kursi yang reot. Aduh, Jadi mending duduk di atas kursi yang mana ini? Yang kokoh atau yang reot? Hati kita jangan bersandar kepada yang reot, kepada yang lemah, makhluk, benda, jabatan, kedudukan, penghargaan manusia, membuat kita gelisah selama-lamanya. Tapi bersandar hati kita kepada yang kuat, Allah subhanahu wa ta'ala, tenang adanya. Walaupun diuji dengan yang pahit sekalipun, hatinya akan tenang bersama Allah. Pengin tenang hati kita, Bapak Ibu sekalian? Tawakalnya ke uang, ke suami, ke harta, kemana? Tawakalnya alallah. Insya Allah kita akan bahagia, bahagia yang hakiki. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah itulah yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan tasawuf. Tauhid adalah tujuannya supaya kepada Allah. Tasawuf adalah tasfiyahnya, pembeningan hatinya, pembersihan hatinya. Sebab tauhid, iman tidak akan tumbuh dalam hati kalau hatinya kotor. Itu korelasi, nisbat, hubungan ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf. Ya, sering dicontohkan yang paling mudah ini. Kebetulan haus. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ini apa namanya? Apa namanya? Ibu-ibu yang di lantai dua apa namanya? Tahu walaupun gak lihat. Alhamdulillah masjid kita ditunjang dengan teknologi modern. Alhamdulillah. Muk yang bersih, kira-kira ibu-ibu masukin ke muk ini apa kira-kira? Air yang bersih atau yang kotor? Yang bersih. Walaupun muk ini belinya di pasar Raja Pola 5.000 rupiah. Gope atau apa? Kalau 5.000 tuh? Oh, goceng. Walaupun goceng harganya, muk ini bersih diisi madu. Alham, percaya enggak? Dicoba, bismillah. Kerasa enggak? Wayahnya kalau nonton mah begitu. Nonton zikir, orang wirid, nonton aja. Hatinya gak dapat al-faid, kenikmatan batiniah. Makanya jangan non, tenggelam. Tenggelam. Dicicipi, baru, oh ini manisnya madu. Kalau tong sampah, walaupun mahal harganya, ya, dulu, kalau zaman dulu ada tampolong namanya. Anak sekarang kayaknya bingung ditanya, ma tampolong, what is tampolong? Bingung kayaknya tampolong itu, tempat kotoran. Walaupun harganya 1 juta, kira-kira yang masuk apa kira-kira? Yang bersih-bersih atau yang kotor-kotor? Demikian gambaran hati. Kalau hati yang kotor, yang masuk itu adalah bisikan setan, bisikan hawa nafsu. Kalau berita di medsos, yang masuk dalam hati itu yang kotor-kotor, yang gosip-gosip, yang fitnah-fitnah. Tidak akan salah memasukkan hati yang kotor. Ibarat tong sampah, yang masuk kotoran, kotoran, kotoran, penyakit, penyakit. Tetapi muk yang bersih, yang masuk adalah air-air yang bersih. Itulah gambaran perbandingan hati kita. Kalau hati kita ingin dapat cahaya Allah yang hebat, yang mahal, maka lakukan proses namanya tasfiyatul qalbi dalam ilmu tasawuf. Beningkan, saring hati kita bisa menyaring, sehingga bening hati kita yang masuk hanya yang bersih-bersih, yang baik-baik. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau di medsos, zaman sekarang kan zamannya medsos. Kalau yang viral-viral itu yang baik-baik, atau yang biasanya yang mana tuh? Pengajian yang utuh atau pengajian yang keselempit salah gitu. Kenapa viral? Karena kebanyakan manusia ini sebagai indikasi, kebanyakan manusia hatinya ada di situ. Jadi ini evaluasi bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kalau di medsos yang ramai adalah fitnah, yang ramai adalah gosip, yang ramai adalah sesuatu yang mubadir, yang ramai ada sesuatu yang negatif, menunjukkan mayoritas manusia, pengguna internet, pengguna medsos adalah ada dalam hati yang kotor. Gak bakalan salah. Tapi kalau ngaji yang utuh, jarang laku itu. Betul enggak? Ngaji di sini 2 jam Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang masuk ke hati dan otak berapa persen? Dites nanti ya. 2 jam di sini kira-kira yang masuk dari materi ke otak sampai ke hati kira-kira berapa persennya? Kok nyengir ini? Rata-rata berapa persen kira-kira? Apalagi yang pulang ke rumah langsung marah-marah begitu. Jadi kalau yang rame, yang jadi viral, rata-rata umumnya yang justru tidak ada nilai. Yang menjadi bahan perpecahan, bahan adu domba. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah angkat hijab dari hati umat ini. Allah bersihkan hati umat ini dari seluruh penyakit-penyakit hati. Allah ganti dengan taat batin yang tumbuh dalam hati kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tauhid dan fikih tadi ibarat tauhid adalah isinya yang akan masuk keimanan kepada Allah, Rasul, hari akhirat, rukun iman yang 6. Tasawuf adalah pembenahan hatinya, pembersihan hatinya. Supaya apa? Isi iman itu tumbuh subur. Kalau hati kita kotor, tidak mengamalkan tasawuf, mempelajari tasawuf, maka imannya akan tipis. Itulah nisbat, korelasi ilmu tasawuf dengan ilmu tauhid. Maka tiga-tiganya pelajari, tauhid, fikih, dan tasawuf. Maka iman kita kokoh, ketaatan kita menjadi kokoh pula. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, tauhid, fikih, tauhid, tasawuf. Kemudian kita masuk ke bidang fikihnya. Siap? Bapak Ibu sekalian, sholat adalah satu amaliyah yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya beres, fikihnya dijalankan, tasawufnya hadir hati husu dan niatnya ikhlas, tersambung kepada Allah sebagai tujuan yang memandunya ilmu tauhid. Dalam satu sholat tauhidnya jelas, tujuannya kepada Allah, hatinya bersih, tumbuh ikhlas dengan tasawuf, fikihnya dijalankan, bacaan dari takbiratul ihram sampai salamnya, maka itu sholat yang benar yang akan berefek tanha anil fahsya iwal munkar. Inna sholata, sesungguhnya sholat akan mencegah dari perbuatan fahsya. Fahsya itu perbuatan jahat, tidak berimbas kepada orang lain. Munkar, udah jahat, berimbas kepada lingkungan, kepada orang lain. Sholat yang benar tadi ada tauhidnya sebagai pemandu menuju kepada Allah hati kita. Tasawuf hatinya ikhlas dibersihkan, fikih dijalankan rukun-rukunnya. Sholat yang berefek itu di samping diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga akan berefek positif bagi kita. Maka di mahsyar nanti diperiksa sholatnya benar, yang lain dihitung benar. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tadi sholat yang memenuhi kriteria tauhidnya terpandu kepada Allah, hatinya bertasawuf, bersih, tumbuh ikhlas, fikih dijalankan sebagai mutaba'ati sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam ilmu fikih. Maka berefek dalam sosialnya, berekonominya, berumah tangganya, sholatnya itu memandu, memperbaiki. Maka oleh sebab itu, salah satu kajian dari ilmu fikih, kita akan membahas ma yubahu fis sholah. Apa saja yang dibolehkan dalam sholat. Supaya dalam sholat kita enggak gamang. Kata anak sekarang, enggak apa? Galau. Ya, dalam sholat itu. Maka buat jamaah, di setelah sholat isya, tarekat kita, lembaga kita memberikan kajian-kajian tematik tauhid, fikih dan tasawuf dan hal-hal yang lainnya. Jadi supaya bisa diikuti. Ya, fikihnya dari bab toharohnya, terus bab sholat, ya sampai bab jinayahnya diikuti. Di sini kita akan membahas ma yubahu fis salat, apa-apa yang dibolehkan ketika kita sedang dalam keadaan dalam salat. Yang pertama adalah al-buka'u wa ta'awuh wal anin. Dibolehkan dalam salat pertama menangis. Ya, buka menangis, bukan buka pintu. Buka baka yabki buka. Artinya apa? Menangis. Menangis dalam salat. Wa ta'awuh atau curhat dalam sholat. Boleh. Boleh. Curhatnya kemana? Bukan di Facebook lagi sholat. Sedang apa itu? Sedang curhat kan boleh katanya. Dalam ilmu fikih, salah ngajinya nundutan. Curhatnya kepada Allah maksudnya. Wal anin dan merintih. Merintihnya kepada Allah. Maka sholat adalah sarana untuk membangun komunikasi kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Sawa'un akana dzalik min khasyatillah am kana li ghairi dzalik. Ka ta'awuh minal masoib wal auja' madama an ghalabatin bihaitsu la yumkinu dab'uhu. Menangis, mengadu, merintih dalam sholat. Sesuatu yang jawaz atau mubah dibolehkan. Sebagai dalil yang pertama Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujjadaw wa bukiya. Bukiya, bukiya, baka, menangis ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Rahman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh seorang sahabat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi sadrihi ajiju ka ajijil mirjal minal buka. Seorang sahabat menyaksikan Rasulullah sasam sedang salat. Sahabat menyaksikan dari dada Nabi itu terdengar gemuruh seperti air yang mendidih. Bergemuruh dada Nabi dalam satu waktu sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergemuruh dadanya seperti gemuruh apa tadi? Air yang mendidih dalam bejana. Saking apanya? Maka dalam ilmu tasawuf itu ada tingkatannya Bapak Ibu sekalian. Ahwal kondisi batin kita. Yang pertama khusyuk. Nih, kaitan dengan ilmu tasawuf. Fikih berkaitan dengan tasawuf. Khusyuk. Khusyuk itu adalah hadirnya hati, hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah. Khusyuk itu ada yang sampai khusyuk dalam tingkatan anugerah dari Allah. Sampai enggak tertahan nangis dan getaran serta gemuruh batinnya. Nah, seperti sahabat tadi menyaksikan sholatnya Rasulullah SAW dalam satu waktu. Sampai seolah-olah terdengar seperti gemuruh apa? Air mendidih dalam bejana. Ini yang hadir sudah merasakan belum khusyuk setingkat itu? Sampai nangis sejadi-jadinya. Gak bisa ditahan lagi. Bergetar. Khusyuk. Di atas khusyuk ada wijlu. Ini sampai bergetar-getar. Wijlu. Bergetar tubuhnya. Yang ketiga, di atasnya jadbah. Jadbah itu lebih di atas wijlu, jiwanya tertarik oleh keagungan Allah. Seperti besi yang tersedot oleh apa? Besi semprani. Hatinya tersedot oleh ketauhidan dengan Allah. Tenggelam dalam samudra tauhid. Jadbah. Itu sampai tidak sadar lagi apa yang ada di kanan, apa yang di kiri. Itu sudah jadbah namanya. Ya, sering Nabi SAW juga ketika sujudnya seolah-olah Nabi sudah meninggal. Saking sujudnya itu lama dan ya, lama tidak bangkit-bangkit. Nah, itulah hati yang sedang merasakan karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi dihukumi enggak batal. Ya, arti mubah itu, boleh itu, artinya dalam ilmu fikih tidak membatalkan sholat. Ya. Ta'awuh, curhat kepada siapa? Kepada Allah. Ya, curhat kepada Allah. Kita mengadu kepada Allah dalam sholat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu waktu dikhianati oleh satu kaum. Kaumnya berpura-pura masuk Islam, padahal ingin membunuh para sahabat. Meminta dikirim 70 orang yang menguasai Al-Quran. Tapi apa yang terjadi setelah sampai dibunuh kecuali satu orang yang lolos? Maka Nabi dikhianati seperti itu. Dalam sholat, bagaimana bentuk curhatnya? Diajarkan kunut nazilah. Apa kunut najilah? Kunut di saat meminta kepada Allah, curhat kepada Allah. Nah, semua madhab yang empat dan madhab yang lain, ittifaq kunut najilah hukumnya sunnah ketika kita menghadapi situasi kondisi tertentu. Maka Nabi SAW dalam kunut najilah melaknat beberapa kaum atau kabilah yang telah berkhianat, yang telah berdusta dengan membunuh puluhan para sahabat. Nah, dalam kunutnya itu curhat kepada Allah, mengadu kepada Allah supaya Allah turunkan laknat kepada mereka. Namanya kunut nazilah, di situ media untuk apa? Curhat kita, mengadu kita kepada Allah. Jadi curhatnya kepada Allah, merintihnya kepada Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kira-kira paling sering merintih dan mengadunya kemana ini? Ibu-ibu, kalau dapat musibah, masalah, Bapak-bapak, curhatnya, mengadunya, merintihnya ke siapa? Kan ada juga yang suka curhatnya itu, mengadunya itu ke medsos aja pokoknya. Maka Nabi Ya'qub ketika didera dengan musibah, Yusuf kecil yang sudah diperlihatkan oleh Allah bakal nabi, bakal rasul, dikhianati, dizolimi oleh kakak-kakaknya, kemudian sudah tidak bisa ditetap lagi wajahnya Yusuf kecil itu, Nabi Yakub nangis, berdoa, ngejerit lagi, curhat lagi, mengadu lagi kepada siapa? Kepada Allah. Maka Al-Quran menggambarkan bagaimana rintihan dan aduan Nabi Ya'qub alaihissalam kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadu kesusahanku, kesedihanku kepada Allah. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian. Jadi mengadu dan merintih itu kepada siapa? Kepada Allah. Termasuk di waktu sholat. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Yang pertama itu. Jadi yang pertama, mubah, boleh dalam sholat, tidak membatalkan sholat. Yaitu apa? Menangis, mengadu, merintih kepada siapa? Kepada Allah. Baik merasakan kehusuan kepada Allah maupun dalam menghadapi kehidupan persoalan-persoalan kehidupan. Yang kedua, al-iltifatu indal hajat, menengok ke kanan atau ke kiri kalau ada kebutuhan. Ya, kalau ada apa? Kebutuhan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dalilnya? Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli yaltafitu yaminan wa shimalan wa la yalwi unuqahu khalfa dhuhrihi. Rawahu Ahmad. Satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya nengok ke kanan, ke kiri. Tapi tidak sampai nengoknya itu ke belakang. Ke kanan dan ke kiri. Hadis ini dijelaskan oleh Abu Dawud. Kenapa Nabi nengok ke kanan, ada nengok ke kiri ketika sholat? Maka Abu Dawud menjelaskan, wa kana arsala farisan ila syi'bi minal layli yahris. Sebab di waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan kuda ke satu bukit di suatu malam supaya pasukan itu menjadi pasukan penjaga keamanan. Nah, jadi nengok ke kanan ke kirinya itu perhatian penting, ada kebutuhan penting mengenai apa? Mengenai keamanan. Ke kanan, ke kiri gitu. Nah, jadi boleh, tidak membatalkan, ada tengok ke kanan, ke kiri, tapi tidak ke belakang. Kalau ada hajat, contoh dilakukan Rasulullah SAW, ketika Nabi mengawasi keamanan pasukan kuda, dipastikan ada dalam posisi yang benar sesuai dengan perintahnya. Nah, jadi kondisi Nabi itu enggak selamanya terus asik bersama Allah seperti tadi sampai gemuruh apanya? Dadanya seperti suara apa? Air yang mendidih dalam bejana. Enggak terus begitu. Makanya dalam ilmu tasawuf, al-ahwal, kondisi batin itu yakhtalifu, berubah-ubah. Ketika itu sedang fokus mengenai keamanan umat Islam. Tapi bagaimana kalau tengok kanan iltipatnya itu tidak ada hajat? Maka dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa'an Aisyata radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit talafut fis salati faqala ikhtilas yahtalisuhu asyaitanu min salatil abdi. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat yang tengok kanan tengok kiri, enggak ada hajat. Misalnya lagi salat, santri itu belah sana tuh. Ya. Dekat apa tuh? Jendela. Ada motor lewat. Datang lagi kuda lewat. Si Balkis. Tengok kanan, tengok kiri tanpa hajat yang urgen, itu adalah tipu daya setan. Setan mengelabui orang yang sedang sholat. Setan masih bisa mengelabui orang sholat, apalagi sedang di pasar. Sedang sholat saja masih bisa dikelabui oleh setan, apalagi sedang di gedung film, apalagi sedang nonton TV, apalagi sedang nongkrong di pinggir jalan. La haula. Awas ini ya. Tengok kanan kiri, tidak ada hajat yang urgen yang penting, itu menunjukkan sedang tertipu oleh siapa? Sedang terpedaya oleh setan. Awas santri dah, setannya usir. Apalagi jadi kebiasaan, ada orang lewat. Menunjukkan tidak adanya hudurul qalbi ma Allah, tidak adanya kehusuan hadir hati bersama Allah. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sedang ngobrol dengan orang yang dicintai, kira-kira tengok kanan, tengok kiri enggak? kita sedang berhubungan dengan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, masih mubah dalam sholat atau tidak membatalkan, qatlul hayah wal aqrab wa nahwi dalik min kulli ma yadurru wa in ada qatlaha ila amalin kathir. Yang ketiga, mubah membunuh al hayah, ular, kemudian aqrab, kalajengking, dan yang lainnya, hal yang bisa memadaratkan orang yang sholat. Ya, jadi kalau ada binatang yang mengganggu, ada binatang yang akan memadaratkan, maka boleh membunuhnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diterima oleh Abu Hurairata, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qol, uktulu al aswadaini, bunuhlah oleh kalian dua makhluk yang hitam, dua binatang yang hitam. Pisolati, dalam sholat, bahkan diperintahkan. Pertama al hayah, ular berbisa. Yang kedua al aqrab, kalajengking. Ya, maka Nabi memerintahkannya sungguh dalam sholat. Nah, jadi menjaga badan kita, fisik kita, itu pun bagian dari kewajiban. Bahkan di saat kita sedang menegakkan sholat, inilah hebatnya ajaran Islam. Yang keempat, al-mashi al-yasir lil-hajat, berjalan yang sedikit lil-hajat, karena kebutuhan. Sedang sholat melangkah ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Hadisnya, fa'an Aisyata qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fil baiti wal babu alaihi muglakun, pajitu pastab tahtu pamasha fafatahali thumma roja'a ila musallahu. Aisyah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalam rumah, pintu tertutup. Lalu aku meminta dibukakan pintu itu dari luar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pamasha berjalan, papataha lalu membukakan pintu li kepadaku. Tsumma roja'a, kemudian Nabi kembali ila musallahu, ke tempat salat yang awal. Aisyah menjelaskan, mensifati annal baba fil kiblati, kibab, pintunya itu pas ada di kiblat arahnya. Nah, jadi satu waktu Nabi sholat di rumah, Aisyah di luar, kemudian ngetuk-ketuk pintu. Nabi sedang sholat, kemudian Nabi melangkah ke depan, posisi pintunya ada di arah kiblat, lalu membukakan. Setelah membukakan, Nabi kembali ke tempat sholat, ya, posisinya terus menghadap ke kiblat, ya, jangan membelakangi kiblat, kembali ke tempat. Kenapa? Lil hajat, ada kebutuhan. Jangan sampai nggak ada kebutuhan, jalan ke kanan, jalan ke kiri, itu membatalkan. Ya, jadi kalau ada kebutuhan, ya, melangkah kaki yang sedikit. Lil hajah, karena kebutuhan. Ini kadang-kadang jamaah sekalian, zaman sekarang ini kan HP gak bisa ditinggalkan, betul gak? Lagi sholat ke bawah, lagi makan ke bawah. Maka kalau dalam sholat berjamaah HP kita lupa di silent, berdering aja terus. Nah, itu mengganggu konsentrasi orang lain. Maka buru-buru pijit, ya, buru-buru dimatikan. Dan gerakan itu mubah, tidak membatalkan sholat. Kenapa? Deringan itu membuat apa? Merusak, mengganggu kehusuan orang lain, termasuk dirinya sendiri. Apalagi yang ringtunnya itu nyanyi. Volumenya gede. Aduh, seisi masjid jadi jaipongan. Makanya itu ganti dengan panggilan adan, ayat Quran. Ini mah ringtun muslimnya itu malah jaipongan. Malas ke bawah sholat lagi. Buru-buru, pejit aja. Karena hajat kebutuhan. Yang kelima, hamlus sobi wa ta'allukuhu bil musalli. Menggendong anak, ya, menggendong anak, ya, bayi, sobi, baik laki-laki maupun perempuan. Hadisnya apaan Abi Qatadah anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam sallah wa amamatu bintu Zainab bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatihi fa idza raka'a wadhaha wa idza qama min sujudihi akhadaha fa'adaha ala rukubatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abu Qatadah salat Amamah, yaitu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Zainab, di atas apanya ini? Digendong. Kemudian ketika Nabi ruku, maka diletakkan di depan. Ya, si sobi, si putrinya itu. Kemudian setelah sujud mau bangkit ke rakaat berikutnya, di apa lagi? Digendong lagi. Nah, ini kalau bawa anak kecil nangis ya susah, udah gendong aja supaya diem. Ya, gitu. Ya. Anak kecil harus dibawa ke masjid, dilatih. Cuma caranya gitu. Jadi jangan gelisah nanti pas sholat anaknya terus aja menangis. Sekarang jangan ragu lagi, jangan gamang lagi, atau jangan lagi apa? Kata anak muda tuh, jangan galau, angkat, ya. Biar apa? Berhenti menangisnya. Nanti ketika akan ruku, simpan lagi. Ditaruh lagi. Nah, gitu. Ini dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain lagi, ya, Hasan dan Husain cucu Nabi yang masih kecil, ketika sujud, Hasan dan Husain itu apa, naik di punggung Nabi kayak naik unta begitu. Nabi jadi imam, sujudnya lama sekali. Para sahabat lama-lama amat, baik sangka aja, wahyu turun. Setelah selesai sholat, biasa sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada wahyu yang turun kepada engkau sehingga sujudnya lama? Nabi senyum, bukan, biar cucuku lama-lama puas nunggangi aku. Jadi dimanfaatkan sujudnya banyak, bacaannya banyak, sekaligus apa? Membahagiakan cucunya. Waduh, kakek istimewa ini. Alhamdulillah. Ini mah anakku dimarahin aja, dibentak aja. Aduh, jadi anak gimana nantinya? Nanti melahirkan anak pemarah lagi. Sedang sholat, Nabi justru ingin membahagiakan, biar berlama-lama. Dan Nabi pun jadi berlama-lama sujudnya. Sahabat husnudon. Disangkanya wahyu, wahyu turun. Begitu gambaran sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada waktunya Nabi sampai gak bisa ditanya, gak bisa diapa-apain. Sedang apa? Jadbah. Kondisi batinnya bersama Allah, tidak sadarkan kanan dan kiri. Di satu waktu sedang peperangan, sedang menghadapi kondisi keamanan, situasi gawat, Nabi pun memperhatikan kondisi yang ada. Keramahan terhadap anak luar biasa, walaupun dalam sholat. Inilah indahnya ajaran Islam. Jangan setereng, saya sedang dikir, diam. Waduh, gitu ya. Ini hebat, sedang dikir, sedang jihad. Oh, gitu ya. La haula wala quwata. Lanjutkan jangan ini. Sedikit lagi ini. Biar tuntas sedikit. Kemudian yang keenam, ilqa'us salam alal musalli wa mukhatabatihi wa annahu yajuzu lahu ayuraddal bil isyarah alaman sallama alaihi aw khatabah. Ya, Nabi satu waktu sedang sholat jadi boleh ilqa ussalam menyampaikan salam kepada orang yang sedang sholat dan menyampaikan kata-kata orang yang sholat. Orang yang sholat boleh menjawab dengan isyarat tangannya atau menganggukan apa? Kalau ada hal yang penting lagi, jangan dipakai main-main ini. Lagi sholat, sepak bola. Aduh, ini ngaji fikihnya nggak tuntas ini. Kalau ada yang urgen, ya apa? Ada yang urgen, ya gitu. Ada yang urgen ini. Catatan itunya apa? Catatan apanya? Pentingnya ini. Ya. Hadis dari Jabir bin Abdullah qol arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muntalikun ila bani mustalik fa ataituhu wa huwa yusalli ala ba'irihi fa kalamtuhu fa qala bi yadihi hakadha thumma kalamtuhu fa qala bi yadihi hakadha asyara biha wa ana asma'uhu yaqra'u wa yu'ammi bi ra'sihi. Jabir bin Abdullah menjelaskan, telah mengutus kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu waktu. Beliau akan pergi ke Bani Mustalik, ke perkampungan Bani Mustalik. Fa'ataituhu, maka aku menemui Nabi wa huwa yusholli, sedang salat. Ala ba'irihi, di atas untanya. Saking buru-buru, Nabi salatnya di atas apa? Untanya. Jabir dipanggil oleh Nabi. Pas menghampiri, nabinya sedang salat di atas ba'ir. Unta. Kemudian Jabir berkata-kata kepada Nabi, Nabi memberikan isyarat dengan tangannya sampai 3 kali. Palamma farogo, setelah selesai sholat Nabi, kol, berkata Nabi, ma fa'alta billadhi arsaltuka, apakah engkau sudah melaksanakan apa yang aku tugaskan kepada engkau? Fa'innahu lam yamna'ni min aradda alaika ila anni kuntu usolli. Beliau menjelaskan setelah bertanya itu, karena tidak menghalangi kepadaku untuk menjawab pembicaraanmu, sungguh pun aku sedang sholat. Nah, ini karena ada sesuatu hal yang sangat apa? Sangat urgen, sangat penting sekali. Kemudian yang terakhir adalah at-tasbih wa tasfiq. Jadi bagi laki-laki mengucapkan subhanallah, apabila imam ada yang salah maka bertasbih. Kalau ibu-ibu jangan bertasbih, tasfiq namanya, dikeprok ya suami kita jadi imam. Kalau di sini kan enggak kelihatan. Suami kita jadi imam di rumah, ada yang salah rakaatnya misalnya. Kemudian jangan mengucapkan subhanallah, cara mengingatkannya tasbih, dipuk apa, menepuk tangan untuk mengingatkannya. Nah, tasbih wa tasfiq itu bagian dari hal yang diperbolehkan karena ada kebutuhan. Itu saja jamaah sekalian kaitan dengan masalah fikihnya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Ada yang ingin ditalkin? Ya. Ditalkinnya insya Allah di rumah. Nanti di rumah insya Allah untuk pelaksanaan proses talkin. Bapak ibu sekalian, mari kita tutup majelis ilmu kita dengan berdoa kepada Allah. Sebelum berdoa, mari kita lapalkan beberapa kalimah untuk memperbaharui, untuk membersihkan hati kita. Pejamkan matanya, kemudian hadirkan hatinya bersama Allah. Khudu wa tadallul di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita berdoa, mari kita bacakan kalimat istighfar. Basahi lisan kita dengan kalimat istighfar. Kita mohon kepada Allah. Di majlis yang mulia ini, Allah perkenankan doa-doa kita, termasuk permohonan ampunan kita kepadanya. Kita akui seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah sebagai bentuk syarat taubatan nasuha. Al-i'tirab, mengakui segala kesalahan di hadapan Allah. An-nadamah, penyesalan. Takut kepada Allah ketika kita berbuat maksiat, Allah melihat kita, Allah menatap kita, walaupun kita bersembunyi dari tatapan orang lain. Al-ikhla', mengajam tidak akan mengulangi kembali, putuskan semua akses-akses kemaksiatan dan dosa, supaya kita tidak jatuh lagi sampai akhir hayat kita. Yang terakhir, wa'atbi'is sayyatil hasanat tamhuha, banyak amal soleh. Buka lembaran kita dengan penuh harap kepada Allah. Tatap Allah yang pengampun, al-ghafur, al-ghafar. Langkahkan kaki kita di jalan Allah. Allah harapan besar kita, akhirat yang abadi yang menjadi harapan kita. Buka lembaran-lembaran baru sampai akhir hayat kita dengan ibadah, dengan takwa. Maka dosa kita di masa lalu Allah bersihkan. Bahkan Allah ganti dengan kebaikan. Begitu hebatnya Allah. Kita tidak akan bisa menghitung dosa yang telah kita perbuat dari mulai balik sampai pagi hari ini. Kalau kita datang kepada Allah, walaupun dosa kita lebih besar daripada gunung yang menjulang, lebih banyak daripada pasir yang terhampar, taubatan nasuha membuat Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita tanpa Allah kecualikan. Mari kita bacakan kalimah istighfar dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam, menjerit kepada Allah. Allah mengundang kepada kita, sayang kepada orang yang beriman. Ketika jatuh kepada dosa, Allah panggil. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Segera kalian menuju ampunan Allah. Segera kalian menuju surga yang dijanjikan. Luasnya surga seluas langit dan bumi. Allah memanggil kita. Allah menyayangi kita orang yang beriman. Allah cinta kepada hamba orang yang beriman yang banyak bertobat dan membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit hati. Bacakan istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari kita lapalkan kalimah tauhid, kalimah thayyibah. Dilapalkan, terus dilatih lisan kita sampai terhunjam ke dalam hati kita yang paling dalam. Kita berharap kalimah itu kita baca sampai kepada kalam yang terakhir, ucapan yang terakhir di saat-saat sakaratul maut nanti. Ketika sakaratul maut tiba, Allah mudahkan hati kita, Allah mudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalimah thayyibah itu. Kalau kita tanam kita dari hari ini, kalau kita sungguh-sungguh menanamnya, melafalkannya dan menghunjamkannya ke dalam hati yang paling dalam. Abdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. La ilaha Terus husukan hatinya. Allah menatap kita. Hadirkan hati bersama Allah. Nikmati kebersamaan dengan Allah. Tenggelam dalam lautan tauhid. Sebut nama Allah, wazkuris marobik. Tenang batin kita ketika kita menyebut nama Allah, mengingat Allah. Dia Allah yang perkasa, Allah yang kuasa, yang sempurna. Yuhi, dia Allah yang menghidupkan kita. Jantung kita masih bisa berdetak karena masih diizinkan oleh Allah. Mata kita masih bisa melihat sampai pagi hari ini karena masih diizinkan oleh Allah. Telinga kita masih bisa mendengar sampai pagi hari ini karena masih diizinkan oleh Allah. Kaki kita masih bisa melangkah kemana-mana karena masih diizinkan oleh Allah. Wa yumit, dia Allah satu waktu yang akan mematikan kita. Jantung kita akan berhenti berdetak selama-lamanya. Lisan kita tidak akan bisa berbicara lagi. Tubuh kita akan terkujur. Allah, Allah, Allah. Sekejap kehidupan dunia ini, kita akan kembali kepada Allah yang abadi. Wa inna ilahi roji'un, kepadanya kita akan kembali. Kita akan berjumpa dengan Allah yang menciptakan kita, yang terus-terusan memberikan rizki dan petunjuk kepada kita. Betapa bahagianya bagi hamba Allah, para wali Allah, orang yang ahli ibadah, saat perjumpaan dengan Allah, malaikat Israel mengucapkan salam terlebih dahulu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulun salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Jibril sebelum Izrail sebelum mencabut nyawa kita, ruh kita mengucapkan salam terlebih dahulu dan mempersilahkan kita masuk ke dalam surganya. Kematian adalah momen yang ditunggu-tunggu karena momen yang paling indah dalam kehidupan dunia ini. Bangkitkan kesadaran. Musyahadatur rububiyah. Hati kita selalu menyaksikan kepada Allah lewat ayat-ayatnya, lewat makhluk-makhluknya, lewat penciptaan-penciptaannya. Apa yang dilihat, hati kita menatap hakikatnya adalah Allah. Hati kita menyaksikan di balik itu semua adalah Allah. Dan kita pun selalu merasa ditatap oleh Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Inilah hati, jiwa para nabi, para wali Allah, orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya. Anta'budallah ka'annaka taroh, fa'ilam takun taroh fa'innahu yarok. Hati yang selalu menyaksikan kepada sifat-sifat Allah yang sempurna. Atau jiwanya yang selalu merasakan ditatap oleh Allah kapanpun dan dimanapun berada. Tidak lalai hatinya dari mengingat Allah walaupun fisiknya sedang berbisnis. Rijalu la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Orang-orang yang tidak terlalaikan hatinya dari mengingat Allah walaupun fisiknya sedang beraktivitas berjual beli, bertransaksi. Setiap detiknya menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Setiap tatapannya menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Setiap tarikan napasnya dihitung ibadah oleh Allah. Pantas kalau di mahsyar nanti tidak mengenal catatan amal, tidak mengenal mizan timbangan. Allah kumpulkan di mahsyar, diberikan sayap hijau, terbang tiba-tiba sudah ada di hadapan gerbang surganya Allah. Yadkhulunal jannata bighairi hisab, mereka masuk ke dalam surga tanpa melalui hisab Allah. Karena detak jantungnya, tarikan napasnya dipakai zikir, dipakai mengagungkan kepada Allah. jiwa raganya diperjuangkan di jalan Allah. Ilmunya, tenaganya, pikirannya, hartanya dibelanjakan, diperjuangkan fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari jamaah sekalian, kita bersolawat kepada Nabi kita, hamba yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga Nabi bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku solat satu kali, Allah akan bersolawat merunkan ampunan dan kasih sayang rahmatnya 10 kali kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallim. Salat ummiyah 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin waradhallina wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma abtah lana waladaina putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, bersihkan hati kami ya Rabb dari seluruh penyakit-penyakit hati, penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit riya, hubbud dunya, hubbur riasah, hubbul jah. Bersihkan hati kami, bebaskan hati kami dari seluruh penyakit hati yang membuat hati kami mati, yang menghijab, yang menghalangi antara kami dengan Engkau ya Allah. Ya Rabb, bersihkan seluruh dosa-dosa kami dari mulai balik sampai pagi hari ini. Ya Rabb, bangkitkan kesadaran ini seperti Engkau bangkitkan kesadaran di majlis zikir ini ya Rabb, selama-lamanya sampai akhir hayat kami. Persiapkan kematian kami ya Rabb, kematian yang indah. Bekali kematian kami dengan ketakwaan ya Rabb. Mampuhkan kami mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah di saat ruh akan keluar dari jasad kami ya Rabb. Ya Rabb, jauhkan kematian yang mengerikan, kematian su'ul khatimah. Kematian bagi orang-orang yang sedang bergelimang kepada kemaksiatan dan dosa. Jauhkan kematian su'ul khatimah dari keluarga kami, sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami, dan seluruh umat ini ya Rabb. Rabbana wasi alaina arjaqona fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ij'alha fi aidina wala taj'alha fi qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, datangkan rezeki yang berlimpah. Kami butuh dengan karuniamu ya Rabb. Rezeki yang Engkau turunkan berserta ridho-Mu. Rizki yang membuat tambah terbuka mata hati kami. Engkau tambah rizki, kami tambah takut dan tunduk kepadamu. Engkau tambah rizki kepada kami, kami tambah bersyukur kepadamu. Rizki yang menjadi bekal ibadah dan dakwah kami, ya Rabb. Ya Rabb, kami telah menghadapi kehidupan banyak musibah, persoalan dan problematika hidup. Berikan jalan keluar yang terbaik bagi kami, ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan kami sebagai pemimpin dalam keluarga, pembimbing dalam keluarga. Kami bisa membimbing istri dan anak-anak kami dalam agamamu, dalam jalanmu ya Rabb. Ya Rabb, jadikan anak cucu kami generasi yang Engkau berikan ilmu nafi kepada mereka. Jadikan mereka mujahid-mujahid di jalanmu. Di saat kami sudah di alam kubur, ada yang menggantikan sujud ruku dan dakwah. Ya Rabb, berikan kemampuan kepada kami untuk mendidik supaya keluarga kami menjadi lebih baik adanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bibarakati Ummil Kitab Al-Fatihah.